Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan di halaman 161 pembahasan huruf la. Ya, lam alif atau huruf la. Tadkhulu la ala al-fi'li kama tadkhulu ala al-ismi. Huruf la itu masuk kepada fi'il dan juga bisa masuk pada isim. Yang pertama, watakunu la allati tadkhulu 'ala al-fi'li. Ya. Untuk huruf la yang masuk ke fi'il, sini ada dua. Yang pertama, al-alif harfun nafyan. Yang pertama, huruf nafi. Yang pertama, huruf nafi. Wahia tadkhulu ya wahia tadkhulu adatun ala al-mudhari'i wa tufidu an-nafi wa la atharu laha ala i'rabil fi'li alladhi yaliha. Biasanya masuk ke fi'il mudhari dan memberi faidah penafian tanpa ada pengaruh kepada i'rab fi'il setelahnya. Mislu al-inabu la yandhuju fi syita'i. Anggur itu tidak matang ya, pada musim dingin. Contoh yang lain, al-kadhibu la yufidu ya, berbohong itu tidak bermanfaat. Al-ba'u harfu jazmin ya, di mana la sebagai huruf jazm atau istilahnya lan-nahiyah. Wa hiya tadkhulu 'ala al-mudhari'i wa tufidu annahi wa tajazimul fi'l alladhi yaliha. Yang masuk ke fi'il mudhari memberi faidah larangan dan menjazmkan fi'il setelahnya. Contohnya, la taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk. Surat An-Nisa ayat 43. Maka di sini la-nya la nahiyah. Yang kedua, ammal lati tadkhulu ala ismi fahiya. Adapun huruf la yang masuk kepada isim, maka di sini ada empat perincian. Al alif harfu atfin. Yang pertama, huruf atof. Watufidu ya watufidu ya ya watufidu naf naf naf nafil hukmi anil ma'tufi. Memberi faedah penafian hukum dari ma'tuf. Contohnya, mislu hasadna al-kumha la-sya'ira. Ya, hasadna kami memanen al-kumha gandum la-sya'ira. Ya, bukanlah, bukan, bukan jelai, sya'ir. Ya, kami memanen gandum bukan jerawut atau jerai. Maka la di sini la atof namun menafikan hukum dari ma'tufnya. Ya, jadi penafian bahwa kami ini memanen bukan memanen jelai namun bukan memanen jelai atau jerawut namun memanen gandum asya'ira. Al-ba'u yang b harfu nafin min akhwati inna lan nafiyati li jinsi. Yang b huruf nafi dari saudaranya inna yaitu la nafiyah li jinsi. Wa hiya tadkhulu 'ala al-mubtada'i wal khabari wa ta'malu 'ama wa ta'malu 'amala inna bi syartin anna yakuna ismaha nakiratan wa muttasilan biha ya mubasyaratun wa an tan fil khabaru an jinsin ismuha. Yang b huruf nafi ya dari saudara-saudaranya inna ini masuk kepada mubtada dan khabar dan beramal seperti amalnya inna dengan syarat isimnya nakirah dan bertemu langsung dengan khobar yang bertemu langsung dengan khobar dinafikan dari jenis isimnya. Contohnya la ilaha illallahu. La contoh yang lain atau la ilaha illallah, la ilaha illallahu, tidak ada sesembahan yang benar selain Allah. Contoh yang lain la kitaba yakhlu min faidatin. Tidak ada buku yang kosong dari faidah. Maka lah di sini masuk kepada mubtada khobar dan dia beramal seperti amalnya inna, namun dengan syarat isim isim la ini nakiroh dan bertemu langsung, ya, dan bertemu secara langsung, serta khobarnya itu dinafikan dari jenis isimnya, ya, dinafikan dari jenis isimnya atau isim la-nya. Al-jimu harfu nafin ta'malu amal laisa. Huruf nafi yang beramal seperti amalnya laisa. Wahia tadkhulu 'ala al-mubtada'i wal khabari wa ta'malu 'amal laisa bisyartin bisyarti anna ya bisyarti anna ya bisyartin anna yakuna al-mubtada mubtada'u wal khabaru nakirataini wa bisyartin alla yan taqdu nafiha bi idkhali illa qabla al-khabari. Ya, huruf nafi yang beramal la, yang sebagai huruf nafi yang beramal seperti amalnya laisa, ini masuk kepada mubtada dan khobar, beramal seperti amalnya laisa dengan syarat bahwasanya mubtada dan khobarnya nakirah dua-duanya, dan dengan syarat penafiannya itu tidak dibatalkan oleh illa yang masuk sebelum khobar. Contoh la syari'un muzdahiman, bukan satu jalan yang menumpuk, ya, bukan satu jalan yang menumpuk. Maka lah di sini beramal seperti amalnya laisa. Yang terakhir ada ya ada lu harfu nafin zaidatun. Harfu nafin zaidun. Huruf nafi tambahan. Atau lebih tepat harfu nafin zaidin. Takunula harfu nafin zaidan idza dakhalat ala ismin ma'rifatin au idza dakhala alaiha harfu jarrin wala atharu laha fi hataini al-halataini ala i'rabil ism alladhi yaliha. Huruf nafi tambahan, ya la-nya ini menjadi huruf nafi tambahan apabila masuk ke isim ma'rifah, atau apabila masuk atau apabila dimasuki huruf jar. Pada dua keadaan ini, la ini tidak berpengaruh kepada i'rab isim setelahnya. Misal contohnya la qaumu qaumi wala walal a'wanu a'wani. Kaum itu bukan kaumku dan para penolong itu bukan penolongku. Atau contoh yang lain yasiru jundi bila khaufin. Tentara itu berjalan bila khaufin, tanpa rasa takut. Selanjutnya ya huruf ma, ya, selesai pembahasan tentang huruf la. Selanjutnya huruf ma. Ma takunu isman au harfan. Huruf ma itu bisa berupa isim atau berupa huruf. Wamal ismu ala arba'ati awjahin. Adapun huruf ma sebagai isim itu ada empat bentuk atau kemungkinan. Al-alif yang pertama ismun mausulun, isim mausul. Watastamalu li ghairil aqili, dan digunakan untuk yang tidak berakal. Wa qad sabaqa syarhuha fi fasil ismil mabni, dan telah lewat penjelasannya pada bab atau pasal isim mabni. Mislu contohnya qara'tu ma katabta min qososin, aku telah membaca kisah-kisah yang kamu tulis. Al-ba'u yang B, ismun istifhamun, isim istifham. Wa yas'alu biha an ghairil akili, digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Mislu ma ahabbul qasasi ilaika, apa kisah yang paling engkau sukai. Aljimu yang C, ismu ya, ismu syartin, tadi ismu ismu ismu istifhamin, yang tadi ismu mausulin. Ismu syartin wahia tajzimu fi'laini, wahia tajzimu fi'laini fi'la syarti wajawabahu. Isim syarat ya, ma sebagai isim syarat itu menjazamkan dua fiil, yaitu fiil syarat dan jawabnya. Mislu ma tudakhirhu yufidka fil mustaqbali, apa yang engkau tabung ya, yufidka akan bermanfaat bagimu fil mustaqbali, pada masa yang akan datang. Maka di sini maknya adalah ma yang menjazmkan dua fi'il sebagai isim syarat. Selanjutnya ada lu yang D, ismu nakiratin, bimakna ya, bimakna syai'un azimun, atau ma ta'ajjubiyah, atau disebut ma ta'ajjubiyah. Wa tu'rabu fi mahali raf'in mubtada'un, wa sayati syarhuha inda dirasati uslub at-ta'ajjubi fil babil khamis. Isim nakirah dengan makna sesuatu yang agung, atau nama lainnya adalah ma ta'ajjub. Ya, ini di ma ini di i'rab pada posisi marfu sebagai mubtada, dan akan datang penjelasannya pada pembahasan uslub ta'ajjub pada bab kelima. Misal contohnya ma ajmala zuhura, betapa indahnya bunga-bunga itu. Ma ajmala az-zuhura. Yang kedua, amma ma al-harfu fatakunu, adapun huruf ma yang bertindak sebagai huruf, maka ada beberapa perincian. Yang pertama, al-alif harfu nafin tadkhulu ala al-fi'li, bisa sebagai huruf nafi yang masuk kepada fi'il. Wahia tadkhulu adatun ala al-fi'li الماضي وتفيد النفي في الماضي، كما تدخل على المضارع فتفيد النفي في الحال أو الاستقبال. Ya, biasanya masuk ke fi'il madi dan memberi faedah penafian pada masa lalu, sebagaimana juga bisa masuk ke fi'il mudhari' dan memberi faedah penafian pada masa sekarang atau akan datang. Misal contohnya ma kharaja Muhammadun, Muhammad tidak keluar. Contoh yang lain, in tajtahid fama amtani'u an mukafa'atika, apabila engkau bersungguh-sungguh maka aku tidak menolak untuk memberi hadiah. Ya, memberimu hadiah. Itu contoh ma sebagai huruf nafi. Al-ba'u huruf yang B, harfu nafin wa tadkhulu ala al-mubtada'i wal khabari, huruf nafi yang masuk kepada mubtada khabar. وهي إما تعمل عمل ليس بشرط أن يكون المبتدأ مقدما على الخبر وألا ينتقد نفيها بإدخال إلا قبل الخبر. Ya, huruf ma sebagai huruf yang masuk pada mubtada khobar itu bisa berupa huruf yang beramal seperti amalnya laisa dengan syarat mubtadanya dikedepankan dari khobarnya dan penafiannya itu tidak dibatalkan dengan dimasukkannya illa sebelum khobar. Contoh mislu malhusunu mani'atan. Benteng-benteng itu tidak mampu menahan. Au tufidun nafyin atau memberi faedah penafian fi halati adami tawafur syurutis sabiqati wa la yakunu laha atharu ala i'rabil mubtada'i wal khabari. Atau ya, memberi faedah penafian ketika tidak tercukupinya syarat-syarat yang lalu dan tidak mempunyai pengaruh kepada i'rab, ya, kepada i'rab mubtada dan khobar. Contohnya ya, ma anta illa sya'irun, engkau tiada lain ya adalah seorang penyair. Ajim yang c ya, Zaidatun kafatun anil amali. Ma sebagai huruf bisa sebagai tambahan yang menghalangi amal. Idza tasalat bi inna wa akhwatiha fahiyataqufu inna wa akhwatiha an-nasbi ismaha wa yasiru ma ba'daha mubtada'un marfu'an. Ya, bisa bersambung dengan inna dan saudaranya, kemudian menghalangi inna dan saudaranya dari menasabkan isim inna dan menjadilah isim yang setelahnya mubtada marfu'. Contoh innamal adilu ya, innamal adlu asasul hukmi, sesungguhnya keadilan adalah pondasi hukum. Selanjutnya idza tasalat bil af'ali, ketika bersambung dengan af'al yaitu ma tambahan yang menghalangi amal, ketika dia bersambung dengan fi'il ya, contohnya qala atau kasura ya, kasura artinya banyak, qala artinya sedikit, tola artinya lama. Fahiyatakufu hadhihi al-af'ali an talabil fa'ili wa yaji'u ba'daha jumlatun wa yaji'u ba'daha jumlatun fi'liyatun. Maka huruf tersebut mencegah fiil-fiil ini dari membutuhkan fa'il dan setelahnya adalah jumlah fi'liyah. Mislu qallama yatamakkanul muhmilu minal musili ila ghayatihi. Orang yang lalai ya, jarang sekali mantap dalam mencapai tujuannya. Yang selanjutnya idza tasalat bihar fail jarri. Idza tasalat bihar fai bihar fail jarri al kaf wa rubba fatubtilu amaluhuma. Mithlu rubama sadiqun anfa'u min syaqiqin. Apabila bersambung dengan dua huruf jar yaitu kaf dan rubba, maka huruf ma ini membatalkan amal kedua huruf jar tersebut. Contohnya, rubama sodi kun anfa'u min syakikin. Kadang-kadang teman lebih bermanfaat daripada saudara kandung. Selanjutnya, ada lu zaidatun ghairu kafatin an amali. Itu ma sebagai tambahan yang tidak menghalangi amal. Ai la tamna'u amalu amala ma qablaha fi ma ba'daha. Yaitu ya ma tambahan yang tidak menghalangi amal kata sebelum ma kepada kata setelah huruf ma itu. Yang pertama, idza ta salat bi hurufil jarri min wa'an wal ba'i. Mislu amma qalilin la yusbihunna nadimina. Sebentar lagi mereka pasti akan menyesal. Ini surat Al-Mu'minun ayat 40. Maka ma di sana tidak membatalkan amal huruf jar tersebut. Maka di sana harfu jarrin ma'nya zaidatin ma'nya ma'zaidah. Qalilin majrurun biharfil jar'an. Qalilin majrur dengan huruf jar yaitu an. Yang kedua, idza tasalat bi ba'di dzurufi mithlu. Ketika bersambung dengan sebagian dzaraf. Contohnya itu ya qabla ya wa ba'da wa duna. Ya dzaraf qabla, ba'da dan duna. Mithlu contohnya Rajautuhul hudura dunama ta'khirin. Aku mengharapkan ia hadir. Rajautuhul hudura. Aku mengharapkan ia hadir. Dunama ta'khirin. Tanpa terlambat. Maka ta'khirin mudhafun ila duna. Ya ta'khirin mudhafun ila duna ya, majrurun bil kasrati ya, maka takhirin di sana itu mudhof kepada duna dan majrur dengan tanda kasrah. Jadi ma yang bersambung dengan duna itu tidak menghalangi amal dari duna itu sendiri ya. Sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.